belajar, terlebih seorang muslim dan muslimah, itu akhwajum minhum ila tu'ami masyarak, kebutuhan terhadap ilmu syar'i, itu lebih dari sekedar makan dan minum saja. Dikarenakan seorang membutuhkan kepada makanan dan minuman itu hanya mungkin sehari sekali atau dua kali. Adapun kebutuhan terhadap ilmu itu seperti hitungan nafas, desah nafas kita itu membutuhkan ilmu, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sebelum tidur sampai mau tidur lagi, itu butuh ilmu syar'i. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Usul Zalazah, beliau menjelaskan, "I'lam rahimahullah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail." Annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Sungguhnya kewajiban belajar atas kita dengan empat perkara. Kewajiban atas kita itu mempelajari empat perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang pertama adalah berilmu. Ilmu itu mencakup apa saja, dijelaskan di sini adalah mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, mengenal nabinya, nabi kita harus kita kenali, ya. Kemudian wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, ini namanya ilmu, ya. Mengenal Islam dengan dalil-dalilnya, ya, di kitab al-usul salasa, ya. Tiga ini kita harus kokoh dalam memahami ilmu tersebut, ya. Bukan ilmu sonaat, ya. Ilmu-ilmu mungkin biologi, fisika, tidak. Ya. Yang dipelajari, ditanbih di sini, yang perlu diihtimam dengan pelajaran dengan betul-betul, ya, dengan sekuat tenaga kita mempelajari adalah mengenal Allah Azza wa Jal. Ya. Mengenal Tauhidullah Azza wa Jal. Ya. Tauhid ada tiga. Ya. Mengenal Allah Azza wa Jal. Ya. Wujudillahi Azza wa Jal. Mengenal Allah. Mengenal tauhid rubiyahnya, uluhiyahnya dan nama-nama dan sifat-sifatnya, kita belajar dengan seksama. Kemudian setelah itu mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar hanya kita mengetahui lahirnya beliau, ya. Nah, tapi di situ beliau mengandung hikmah. Ya. Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hikmah. Kemudian yang selanjutnya mengenal agama Islam ini dengan dalilnya. Ini penting, ya. Mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Bahkan dijelaskan di sini Imam Ahmad rahimahullah, "Ma yajibu 'ala muslimin ayyata'allamahu." Ya. Apa yang wajib setiap muslim atas seorang muslim untuk belajar? Apa itu? Ya. Ditanya Imam Ahmad, faqala, kata beliau, yajibu ayyadliba minal ilmi ma yakumu bihi dinuhu. Ya, kata beliau, ya, wajib atas seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari agama ini, di mana agama tersebut itu tegak dengannya. Ya. Qila lahu mislu ayya syai', kata beliau, dikatakan kepada Imam Ahmad, seperti apa wahai Imam Ahmad ya Aba Abdullah? Kata beliau, alladzi la yasha'uhu jahluhu salatahu wa siyamahu wa nahwa dzalik. Kata beliau, seorang yang dia itu apa, bodoh terhadapnya, tidak mengetahui, misalnya dia tidak mengetahui salat, dia belajar salat dulu, tidak mengetahui wudu, belajar wudu, ya, kepada orang-orang yang apa, thiqah, ya, mengerti wudu tersebut dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena tadi kita sudah jelaskan. Atau puasa, belajar puasanya Nabi fi syahr Ramadan, belajari. Atau hajinya beliau, qudu'ani manasikakum, dipelajari rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, dipelajari semua. Ini yang wajib diketahui seorang muslim. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah al-amalu bih. Setelah kita tahu bahwa setelah kita berilmu tidak berhenti di satu titik ini saja, tapi harus belajar. Setelah belajar kita apa? Al-hirsu ala tadbiqi al-amali lil Islam. Bersemangat untuk mengamalkan dari ilmu tersebut. Tentunya untuk Islam. Semangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita belajari. Seperti tadi kita jelaskan, sholat setelah kita tahu ilmunya, kita belajar sholat, kita amalkan sholawatul khams, sholat-sholat wajib, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini termasuk apa? Bersemangat dalam mengamalkan ilmu tersebut. Dijelaskan di sini, yaqulu Abu Abdurrahman, Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, hadathuna alladhina kanu yuqra'unana al-Qur'ana, yani as-sahaba, annahum kanu yastaqra'una min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. Kata beliau, Abdurrahman As-Sulami, telah menyampaikan kepada kami, berbicara kepada kami, mereka para sahabat ketika membaca Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka belajar 10 ayat kemudian mereka tidak melampaui ayat tersebut, artinya tidak belajar setelahnya atau yang lebih sedikit dari itu, sampai mereka mengamalkan dengan apa-apa yang ada dalam Al-Quran tersebut. Fata'allamna, maka kami mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan seluruhnya. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka beramal dengan 10 ayat atau bahkan kurang dari itu atau lebih dari itu sebelum mereka mengamalkannya. Ini mereka para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Maka wajar kalau mereka Al-Quran itu dada-dada mereka. Seorang dijelaskan di sini oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas Al-Abdul Karim, Al-Abdul Karim mengatakan, fahada wa minhajus salaf rahimahullahu alaihim ajma'in yuqarrinuna al-ilma bil-amal. Ini manhaj as-salaf rahimahullahu alaihim ajma'in, mereka mengiringkan ilmu dan amal. Lianna al-amala bil-ilmi yukhallisu min al-wa'idi syadidi mutarattibi ala tarkil amali wajib fi qawlihi ta'ala. Karena seorang yang dia mengamalkan, dia berilmu dengan tanpa amal, itu memberikan apa? Mendapatkan ancaman yang sangat keras di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, di surat As-Saff ayat yang kedua dan ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya, mengapa engkau mengucapkan, kalian mengucapkan, ya, apa-apa yang kalian tidak melakukan perbuatannya, tidak melakukan apa? Melakukannya. Ya. Engkau ucapkan, tapi tidak melakukannya. Kabur maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah. Kalian mengucapkan apa-apa yang kalian tidak apa? Mengerjakannya. Ancaman yang syadid dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Dijelaskan di sini, beliau nukilkan Fudail Ibnu Iyad rahimahullah. Kata beliau, la yazalul 'alimu jahilan bima 'alima hatta ya'mal bih. Fa idza 'amila bi kana 'aliman. Kata Fudail Ibnu Iyad mengatakan, senantiasa seorang alim itu dalam keadaan dia bodoh. Ya. Kita ini nasihat saya pribadi dan antum semuanya di sini. Ya. Senantiasa kita itu dalam apa? Seorang alim dia berilmu itu dalam keadaan bodoh. Ya. Dengan apa-apa yang mereka ketahuinya, ya, dia ketahui sampai dia itu mengamalkan dengan ilmu tersebut. Maka apabila dia mengamalkan dengan ilmu tersebut, ya, jadilah dia seorang yang alim. Ya. Nah, bukan orang bodoh. Ya. Belum dia alim, tapi tidak mengamalkan ilmunya, itu dia apa? Bodoh dia. Nah, belum kita sedikit, ya, sedikit ilmunya, tapi diamalkan. Nah, dia seorang alim dengan ilmu tersebut. Ya. Nah, ini anjuran buat kita. Memberikan semangat buat kita. Kemudian yang ketiga adalah da'watu ilallah ta'ala ala basirah. Ya. Setelah kita berilmu, beramal, kemudian berdakwah ilallah ta'ala ala basirah. Berdakwah di atas jalannya Allah Azza wa Jal itu dengan di atas basirah, dengan ilmu tersebut. Tidak serampangan kita belajar dengan apa berdakwah. Ya, tidak boleh. Ya. Sebagaimana dialami saudara-saudara kita, ya, jamaah di tablik. Ya. Nah, idza manallahu subhanahu wa ta'ala ala muslimi bil ilmi wal amal fa'alaihi ayyubadira ila isali hadal khair lin nasi min tariqi da'watihi wa nushihim wa irsyadihim. Kata beliau, kata Syekh Abdul Salam Al-Barjas Ibn Barajas rahimahullah, apabila Allah memberikan karunia, ya, atas seorang muslim dan muslimah setelah berilmu dan beramal, maka atasnya untuk bersegera, ya, nah, yaitu apa? Mengajarkan manusia dengan kebaikan-kebaikan, ya, dengan dakwah ilallahi azza wa jalla, memberikan nasihat, bimbingan kepada mereka. Nah, menyampaikan kepada kebaikan-kebaikan, ya, untuk manusia dengan dakwah ilallah ya azza wa jalla. Nah. Dan dijelaskan Syekh Ibn Sulaim Utsaimin rahimahullah, ya, majalatu da'wati katsiratun, ya, majal tempat-tempat dakwah, ya, media-media dakwah sangatlah banyak. Nah, ad-da'atu ilallah ta'ala bil khutbah. Nah, seorang berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla itu dengan apa? Dengan khutbah. Menyampaikan khutbah kepada saudaranya. Wa ilqa'il muhadirat, dan menyampaikan muhadarah, ya. Dakwah, ya, dengan mengadakan apa? Daurah, ya, dan seterusnya. Wa minha da'watu ilallahi bil maqalat. Dakwah itu ditempuh, ya, kita ditempuh dengan ucapan-ucapan, ya. Ima dengan tulisan mungkin, ya. Alhamdulillah, ya. Kita di sini sudah ada apa? Sudah dua kali mungkin, yang kedua kalinya di mana mungkin untuk apa membendung, ya, pemikiran-pemikiran yang sesat, ya. Sekarang itu perangnya bukan perang fisik, ya, yaitu dinamakan mungkin ghazwul fikr, peperangan apa dengan pemikiran, ya. Mulai masuk mungkin kaum muslimin tidak sadar kalau mereka itu diperangi, ya kan, mulai dari media sosial, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari seperti ya apa dulu koran, ya, sekarang dengan HP dan seterusnya. Tidak sadar pemuda-pemuda kaum muslimin, ya, terjerumus ke dalam apa? Apa pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya. Bahkan kita tahu bahwa mungkin anak-anak SMA sudah ikut ISIS, perempuan, ya, ikut ISIS. Nah, ikut ISIS, pemahaman apa? Khawarij. Nah, ini apa? Tidak sadar, belum kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Ya. Nah. Walhamdulillah, ya, program dari asatidah kita, ya, untuk menanggulangi dari itu semua. Yang pertama dulu apa? Syiah, ya. Syiah, ya, kaum muslimin diberikan apa namanya penjelasan. PKI, ya. Pertama PKI. Ya. Nah, yaitu debar majalah syariah yang pertama kali dengan apa judul PKI, ya, Partai Komunis Indonesia, ya. Jadi kalau tidak dikasih tahu kaum muslimin itu terlena, ya. Sebagaimana kejadian di mana saudari kita di Halmahera, di Ambon Poso, ya, terlena, nah, dengan perkara-perkara mungkin maksiatnya, ya kan, tidak kembali mereka dengan agama Islam, ya. Nah, itu akan membahayakan untuk kaum muslimin itu sendiri, ya. Bahkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Nah, ini tugas kita semua untuk menanggulangi mereka, ya, yang terlena, terlelap dengan tidurnya. Semestinya kita berusaha, ya, dengan sekuat kemampuan kita, sebagaimana jelaskan apa ulama kita, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, memberikan tasyi' semangat untuk berdakwah ila Allah azza wajalla, walaupun mungkin dengan apa media, ya, kita apa namanya buletin misalnya. Nah, mungkin al-ilm dari mana, dari Jember misalnya, kita saku itu kita berikan kepada saudaranya, ya, ini dakwah ila Allah azza wajalla. Nah, wa da'watu ila Allah azza wajalla hiya wadhifatur rasul, ya, dakwah ila Allah ini adalah tugas, ya, tugasnya para rasul alaihi salatu wassalam. Wa tariqatu fatariqatun man tabi'ahum bi ihsan, dan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, ya. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakwah ila Allah azza wajalla, ya. Jangan kita sudah tahu ilmunya terus stagnasi, diam di tempat, ya sudah urusannya saya aja, urus sendiri aja, enggak mampu. Tidak, ya. Dakwah kepada kaum muslimin, ya. Nah, kalau kita tidak bergerak, mereka sudah bergerak. Orang-orang Syiah, mereka bergerak sejak kecil, ya. Bahkan mungkin kalau antum mendengarkan Ustaz Duna kita, Ustaz Lukman, itu anak-anak kecil mungkin umur berapa itu sudah diajari belajar nembak, ya, ISIS, ya, orang-orang Khawarij, ya. Nah, bahkan di Yaman sana anak-anak kecil yang nembak. anak sana kan bebas ya, anak umur berapa gitu masih kecil ya, membunuh orang-orang sipil ya, diajak untuk berperang ya, yang khusus Syiah di sana. Nah, masih anak-anak kecil ya, dididik demikian ya. Sedangkan kita yang di atas al-haq ya, yang dijelaskan oleh Syekh di sini ya, bahwa apa namanya, kita selalu menanyakan ya, yurabitul bala ila ulama, ada muskilah dakwah ya, perkara-perkara dakwah kita kembali kepada para ulama. Nah, masya Allah, asatidah kita bersyukur ilallah azza wajalla. Nah, mengapa kita ragu-ragu dalam apa, terutama menyebarkan apa, tebar syariah misalnya yang kedua ini ya. Tolong antum ta'awun ya. Ini termasuk apa, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, menolong membantu saudaranya ya, dengan apa, bir, dengan ketakwaan, dengan baik dan ketakwaan ya. Dibantu ta'awun, saling menolong antum kalian ya, ini perbuatan baik ya. Nah, bahkan dijelaskan di sini kepada Ali bin Abi Thalib, hadis yang sahih ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau pada Yaumul Khaybar ya, unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim bisahatihim thumma da'uhum ila al-islam wa ahbarhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi wallahi li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humrin na'am. Rawahu Muslim, muttafaqun alaih, Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar ya. Ali di sini ya. Ketika perang Khaybar, pada waktu Ali ya, sakit mata ya. Ditunjuk oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dengan Rasul akan berikan alam, bendera ya, peperangan kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah ya. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu para sahabat menginginkan dengan keadaan demikian ya. Tapi di sini Rasulullah memilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, di saat itu beliau sakit mata, kemudian di ya, diberikan ludah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kemudian disembuhkan oleh Allah azza wajalla. Ya. Rasulullah memberikan ya nasihat ya, kepada Ali bin Abi Thalib. Bersabda kepada Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Unfut." Ya, berjalanlah dengan pelan-pelan sampai datang kepada ke tempat mereka ya. Jangan terburu-buru ya. Nah, unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau datang ke pelataran mereka ya. Thumma da'uhum ilal islam ya. Kemudian serulah pada mereka dengan Islam. Serulah dengan Islam. Khaybar ini orang-orang apa? Orang-orang Yahud ya. Nah, yaitu Bani Quraidah ya. Wa ahbaruhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fi. Dan khabarkan kepada mereka ya, dengan apa-apa yang wajib atas mereka dengan haknya Allah, dari haknya Allah taala di dalamnya. Apa itu? Mentauhidkan Allah azza wa jalla. Nah, kata Rasulullah SAW selanjutnya kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi, demi Allah ya, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ya. Allah berikan petunjuk pada suatu orang laki-laki saja dengan perantara engkau, ya, itu lebih baik dari min khumri na'am, unta merah. Unta merah ini di sana masya Allah sangat berharga sekali. Ini hadis muttafaqun alaih. Masya Allah ya, ini semangat buat kita. Satu orang saja ya, berdakwah tidak apa, tidak perlu dengan kapasitas atau kuantitas. Ya. Ia adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam sendiri beliau, ya kan? Kalau melihat sirahnya, beliau sendiri yang menghancurkan berhala-berhala, beliau sendiri. Ya. Maka di apa? Beliau termasuk apa? Khulafa. Ya. Bahkan Rasulullah untuk mengikuti milahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, lurus beliau itu. Belum sendiri Nabiullah Ibrahim. Apakah Nabiullah Ibrahim dakwahnya tidak berhasil? Berhasil dakwahnya Nabiullah Ibrahim walaupun satu orang. Ya, tidak memberikan kuantitas banyaknya. Ya. Tapi alhamdulillah. Ya. Kalau banyak, alhamdulillah. Dakwah ilallah ya azza wajal dengan dakwah ahlussunnah, alhamdulillah. Ya. Tapi ini Nabiullah Ibrahim ini contoh. Ya. Nah, contoh Nabiullah Ibrahim itu satu orang saja. Nah, ini pahala dijelaskan di hadis Nabi SAW, pahalanya seperti apa? Unta merah. Ya. Nah, diriwayatkan Imam Muslim, man da'a ilal huda kana lahu minal ajr mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an. وَمَنْ دَعَى إِلَى الضَّلَالَةِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِ شَيْئًا. Ini riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, maka baginya adalah pahala yang semisal ujuri man tabi'ahu, balasan pada orang-orang yang mengikutinya. Jadi pahalanya itu semisal dengan pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak mengurangi ya pahala dari orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Ya. Sedikit pun. Ya. Dan sebaliknya, ini dakwah termasuk tebar mungkin syariah ya. Tebar majalah syariah ini termasuk dakwah ya Allah azza wajalla. Ya, lihat dalil-dalilnya. Ya. Dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya adalah dosa yang semisal dengan dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi demikian itu dari dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini kalau antum menyebar kejelekan, maka antum dapat dosa ya, tidak mengurangi dosa-dosa yang mereka telah lakukannya. Dosanya bertumpuk ya. Nah, itu juga sebaliknya, seorang yang menyeru dengan petunjuk Allah Azza wa Jal, ya, seorang tersebut akan mendapat pahala orang yang mengikutinya. Ya, kita satu orang saja mendapatkan hidayah dengan sebab ya, kita itu masya Allah. Antum seperti apa? Min humri ni'am. Dijelaskan di hadis yang lainnya, riwayat Imam Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilu. Barang siapa yang menunjuki atas seorang dengan kebaikan, maka baginya semisal pahala fa'ibuhu, pelakunya ya, akan mendapatkan pahala yang semisal pelakunya. Ini busro buat kita, berikan petunjuk ya, iman dengan ucapan kita, iman dengan apa, buku dan seterusnya, ya, tebar tadi, tebar syariah, ini akan mendapatkan pahala yang semisal dengan orang tersebut. Ini tasjik buat kita. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah as-sabru. Mungkin dalam hal dakwah dibutuhkan kesabaran. Ya. As-sabru ala ta'atillah, ya. As-sabru ala maharimillah, an maharimillah, as-sabru ala aqdarillahi allati yajriha imma mimma la kasaba lil ibadah fi al ibadah al fihi. Nah, sabaran itu ada tiga, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, ya. Semoga dengan tebar majalah syariah yang kedua, ya, antum bisa memberikan kontribusi. Nah, apa yang kita mampu kita sebarkan, ya, kita dakwahkan dengan dakwah yang hak. Nah, kepada apa, pemerintah kita, ya, dan seterusnya, masyarakat kaum muslimin. Nah, tentunya setelah itu pasti ada gangguan, antum harus sabar. Ini termasuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Menjauhi apa yang Allah haramkan, ya. Sabar dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Mungkin di antara antum dalam menyebarkan majalah banyak apa? Dicaci maki dan seterusnya, ya. Nah, bahkan harus mengorbankan hartanya dan seterusnya. Ya. Antum harus sabar dan niatkan untuk Allah Azza wa Jalla. Jangan apa diniatkan yang lainnya, ya. Untuk niat, ya, tahallus ilallahi azza wajal, untuk ikhlas lillahi azza wajal, dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan semoga dengan penyebaran dakwah, ya, termasuk apa tebar majalah itu, antum bisa bertahun di antara antum memberikan kontribusi, ya, sehingga antum bisa, ya, mendapatkan pahala, ya, sebagaimana dari telah kita sampaikan. Wallahualam bishawab. Ya. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan pembelajaran kita. Yaitu nawaqid al-Islam, pembatal-pembatal keislaman. Kita sudah sampaikan terjemah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada pertemuan yang lalu. Kita akan masuk ad-darsul awal fi bayani muqaddimah nafi'ah insyaallah qabla suru'i fi syarh nawaqid al-Islam. Kata beliau, kata Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah taala, Syekh Fauzan hafizahullah taala menjelaskan di sini sebelum, ya, masuk pelajaran yang pertama, sebelum menjelaskan, ya, penjelasan muqaddimah, ini menjelaskan mukadimah yang bermanfaat insyaallah, sebelum beliau masuk ke pembahasan, ya, yaitu syarah nawaqidul Islam. Beliau jelaskan penjelasan yang bermanfaat di sini, mukadimah dari beliau. Semoga bisa mengambil manfaat dari mukadimah ini. Kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabb al-alamin. Rabb, ya, al-alamin. Rabb di sini ada tiga, ya. Tiga mempunyai makna. Al-muluk, Allah itu maha merajai, ya. Al-mudabbir, Allah yang mengatur alam ini. Al-khaliq, ya, Allah itu maha pencipta. Ada tiga, ya. Ini diakui oleh orang-orang apa? Kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mengakui Rabbnya adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Wassalatu wassalam dan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi dan keluarganya dan sahabatnya. Ya. Mengucapkan kepada mereka. Dan ini disyariatkan. Dijelaskan oleh Syekh Fauzan hafizahullah taala an-nawakidu jam'un nakid, jam'un nakidun. Ismun fa'il, ismu fa'ilin. Min naqdi syai' idza hillahu wa hadamahu wa afsadahu. Jadi nawakid itu jamak dari nakidun. Kalau nawakid ini jamak yang sudah sampai tingkat titik kulminasi gitu. Jamak yang tidak bisa dijamakkan lagi ya. Itu nawakid. Ini jamak dari naqidun, pembatal. Naqid diambil dari isim fa'il. Nanti ada isim fa'il, isim maf'ul, isim masdar dan seterusnya. Ini di babu shorof ya. Isim fa'il, pelakunya ya. Subjek. Min naqdi syai', dari naqdi syai'i. Idza hillahu wa hadamahu wa afsadahu. Apabila telah diurai atau dilepas ya, dan di apa, dirobohkan atau dihancurkan dan dirusak. Jadi naqad itu apabila telah dilepas, diurai ya, dan dihancurkan dan dirusak ya. Naqidul Islam itu pembatal. Nah, naqidu syai', pembatal sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha." An-Nahl ayat 91. Dan janganlah kalian apa membatalkan aiman, janji setia ya. Ba'da tawkidiha. Setelah engkau apa? Menguatkannya, mengokohkannya. Nah, tidak boleh kita bersumpah ya, kemudian dibatalkan sumpah tersebut. Harus dengan apa? Kafaroh. Nah, di firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankathan. Dan janganlah kalian seperti apa, wanita yang apa, melepas pintalan-pintalan benang. Ya, sudah ditata rapi, pintalan itu dilepas ya. Setelah apa? Itu sudah dirajut dan seterusnya, dikokohkan. Ini namanya apa? Naqadat, diurai, dilepas. Ini naqad. Kemudian kita bilang, wal islamu, yang dimaksud Islam, nawakidul Islam. Islam itu apa? Wal istislamu lillahi bitauhidi wa inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi Islam dijelaskan oleh beliau adalah tunduk, menyerahkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala bitauhid. Lihat apa? Dengan tauhid. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh, pasrah ya ilallahi azza wa jalla dengan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan ya. Walain qiyadu lahu bitu'ah, dan mengikatkan dengannya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kokohkannya dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya. Bila ada kesyirikan, jangan apa? Kita ikuti, terlebih pelakunya. Nah, hada ta'riful Islam. Ini makna Islam. Ingat-ingat ya. Kalau dia berislam itu istislamu lillah, tunduk patuh dengan ajaran-ajaran Allah azza wajalla, dengan tauhid. Ya. Setelah tunduk patuh itu dengan apa? Mentauhidkan Allah azza wajalla, tidak menduakannya. Ya, setelah itu al-inqiyadu lahu bitu'ah, ya. Mengikatkan dengannya, mengokohkan dengan ya, tundukan itu dengan apa? Ketaatan kepada Allah azza wajalla. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, wa aslama, yang dimaksud aslam di sini maknahu istislam. Mana aslam adalah istislam, tunduk, merendahkan diri, menghinakan diri, patuh dan seterusnya. Wa huwa al-istislamu lillah jalla wa ala. Ya. Merendahkan diri kepada Allah azza wa jalla. Bi tauhidihi, ya. Dengan mentauhidkan Allah azza wa jalla wa ikhlasul ibadah. Ya, wal ikhlasul ibadati lahu duna siwa. Mengikhlaskan ibadah, ya, untuknya, bukan selainnya. Mengikhlaskan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla, tidak selainnya. Hanya untuk Allah kita beribadah, ya. Ibadah apa saja harus ikhlas lillahi Azza wa Jalla. Antum datang ke sini ikhlas lillahi Azza wa Jalla. Melangkahkan kakinya menuju masjid ikhlas lillahi azza wa jalla. Ya, ditampih apa? Ya. Jadi di segera kita tajrid, ya. Ikhlas lillahi azza wa jalla ketika dibisiki oleh syaitan. Faman lam yastaslim lillahi fa huwa mustakbir. Barang siapa yang tidak tunduk patuh kepada Allah azza wa jalla, maka dia adalah orang-orang yang sombong. Ya. Nah. Enggak bisa di enggak bisa ya. Suruh pindah enggak bisa. Jadi seorang yang tunduk patuh hanya untuk Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan syariat-syariatnya. Ini pengertiannya orang yang sombong. Mustakbir. Sombong dia. Wa man istislamu lillahi wa ghayruhu wa huwa musyrik. Dan barang siapa yang tunduk istislamu lillah, ya, seorang yang tunduk patuh untuk Allah azza wa jalla, ya, wa ghayruhu, dan selainnya, selain dia tunduk pada Allah azza wa jalla, tapi dia juga tunduk pada lainnya. Nah, wa huwa musyrik, maka dia orang-orang yang tergolong musyrik. Ya, berdoa kepada Allah di saat itu juga berdoa kepada wali fulan, musyrik dia. Ya. Itu juga ini. Dia tunduk ketundukan. Ya. Mestinya untuk Allah azza wa jalla. Tapi di saat itu juga dia tunduk pada makhluk. Dia kafir musyrik. Wa li hadza qala huwa istislamu lillah bi tauhid. Maka di sini kata beliau, kita itu jelaskan huwa istislamu lillahi bi tauhid, penjelasannya. Ya, tunduk patuh kepada Allah itu dengan tauhid. Ya. Wa laisa ghairuhu, tidak dengan yang lainnya, dengan tauhidullah azza jalla. Wa tauhidu wa ifradullah jalla wa'ala bil ibadah. Yang dimaksud tauhid di sini adalah mengesakan Allah azza wajalla dengan ibadah kepada Allah azza wajalla. Itu tauhid. Jadi kalau seorang mentauhidkan Allah azza wajalla di saat itu juga kepada yang lainnya, namanya musyrik, bukan ibadah. Bi ay yaj'al al-ma'bud ma'bud wahidan badalan ay yakuna al-ma'bud alihatan mutafarriqatan yakunu ilahan wahidan. Jadi kita menjadikan, ya, yang diibadahi itu satu saja, yaitu Allah azza wa jalla. Karena seorang yang beribadah, ya, tentunya harus mempunyai syarat di sini. Syarat pertama adalah ikhlas lillahi azza wajalla. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya sebagai apa? Yang diibadahi. Ya. Tidak ada yang lain yang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan." Ya. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali mereka untuk beribadah pada satu ilah saja, satu sembahan saja. Tidak ada ilah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dengan apa-apa yang mereka sekutukan. Ya. Nah, kita tidak boleh, harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Jangan menyekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lainnya. Ya. Nah. Allah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, mukhlishin, ya, dengan ikhlas mengikhlaskan agama ini yang lurus. Mereka mendirikan sholat dan membayar zakah, dan demikian itu adalah agama yang qayyimah, lurus. Hadza wal islamu wa huwa dinul qayyim. Ini adalah Islam dan agama yang lurus, ya. Jadi kalau memperhatikan ayat ini saja, sebagaimana tadi para sahabat, ya, sangat dalam ilmunya, rasih fil ilm, ya. Nah, jadi masya Allah, kalau para sahabat radhiyallahu alaihim anjal mengambil ayat ini saja, mereka sudah, bahkan Jubair bin Mut'im ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, langsung jiwanya itu kayak terbang, ya, kolbunya itu terbang, ya. Nah, kemudian beliau masuk Islam. Nah, orang-orang zaman dulu, ya, seperti Abdullah bin Amr bin As yang sebelumnya masih kafir radhiyallahu anhu, ketika bertemu dengan Musailamah al-Kadzab, ya, berbicara dengan Musailamah al-Kadzab, ketika Musailamah al-Kadzab membacakan ayat Al-Qur'an, apakah percaya dengan itu Muhammad, katanya, ya, Musailamah al-Kadzab, percaya saya, gitu. Kemudian dia baca apa namanya, dia apa, membaca dengan apa, ya, kayak dapat wahyu gitu, ya, bukan wahyu dari syaitan, ya, baca Al-Qur'an, bukan baca Al-Qur'an, ya, baca seperti syair mungkin, saya juga dapat, katanya. Musailamah al-Kadzab juga mengatakan, saya dapat juga. Saya lupa gajah atau kodok, atau kata. Gajah telinganya itu lebar, badannya besar, ekornya pendek. Nah, itu kata Abdullah bin Amr bin As pada waktu itu, kadzab kan tuh. Sudah bisa belum pada waktu itu Abdullah bin Amr bin As itu masih kafir. Bisa menilai ayat itu kait kadzabun, ya. Engkau telah berdusta, wahai Musailamah al-Kadzab. Ya, lihat para sahabat yang bayakan ayat, bahkan pada siapa, Abu Jahal dan Abu Lahab pun ketika mendengarkan ayat itu, masya Allah, ayat-ayat Quran. Nah, saya mereka berjanji tidak ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Rasulullah SAW, mereka mendengarkan. Nah, sangat indah, nah, dari menandinginya. Nah, Islam dijelaskan di sini kemudian, innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyahu wa dhalika dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Ya. Innal hukmu illa lillah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hukum. Ya. Berhukumlah. Innal hukmu, ini adalah hukum illa, melainkan untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Hukum ini adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Amara alla ta'budu illa iyyahu. Ya. Dia Allah merintahkan untuk beribadah. Kalian itu beribadah melainkan hanya kepadanya saja. Melainkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya. Mestinya seorang berhukum itu untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Kebanyakan manusia beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tapi mereka beribadah kepada apa, pohon. Dan ini terjadi di cagar alam. Ya. di pasar Pekalongan ada cagar alamnya. Ada pohon besar di situ. Kaum muslimin mesti mempersembahkan apa? Sajen di situ. Ditulisi Imam apa? Di sini ada cagar alam budaya. Ya. Pohon untuk apa? Ya, itu untuk apa? Mencari rezeki berkah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini terjadi kesyirikan, kita tidak sadar. Ya. Kalau orang sakit, pernah cerita, ada orang cerita, ditaruh di pohon itu bisa sembuh. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi kesyirikan. Nah, bahkan dibuat apa? Cagar budaya, cagar alam. Ya. Nah, wa amma qawluhu al-qiyadu lahu bita'ah, fa ya'ni annahu ma'a tauhid. Dengan apa mengikatkan baginya dengan taat, itulah apa dengan apa bersamaan dengan at-tauhid, ya, bi awamirillahi jalla wa ala wa taf'aluha wa tatruku ma naha anhu nahallahu anhu wa tasnibah wa ta'atu tasmulu fi'lil ma'murat, ya, fi'lil ma'murati wa tarkal wa tarkil manhiyati fala yakfi i'tiqadal wahdaniyah bitulil amali. Ya, dijelaskan oleh Syekh Fauzan Hudhamud Ta'ala, ya, dengan inqiyatul lahu bita'ah itu dengan at-tauhid, ya, menjalankan perintah Allah, ya, menjauhi segala apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala larang, ya, dan taat, ya, yang mencakup perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal kita jauhi. Fala yakfi i'tiqadal wahdaniyah, tidak mencukupkan kita hanya keyakinan saja, ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya untuk di ibadahi bidunil amal, tapi tanpa amalan. Allah itu satu, tapi tidak ada sholatnya, tidak ada. Yang penting kan saya meyakini bahwa Allah itu berada atau Allah itu untuk diibadahi, ya. Tapi mengapa Bapak tidak melakukan sholat, tidak melakukan bayar zakat dan seterusnya? Ini tidak mencukupi demikian, ya, tidak cukup dengan demikian. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Fala yakfi annal insana la ya'budu illallah, ya, illallahu falabuda ayyitabarra'a minasyirki wa ahli wa ya'taqidu butlanahu wa kufral musyrikin wa ayyubaghidahum wa yu'adiyahum fillah. Nah, wa yu'adihim, ya, fillah. Nah, dijelaskan di sini, dan dimaksud dengan barok, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, tidak cukup seorang itu hanya beribadah kepada, ya, beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, tidak seperti itu, tidak hanya seperti itu saja, ya, tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, tidak berhenti di situ. Maka dijelaskan ini, maka mengharuskan dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, dan meyakini batilnya syirikan tersebut, dan mengkufuri orang-orang musyrikin, dan membenci mereka dan memusuhi mereka karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena lain-lain, ya. Bukan karena tidak ada jabatan, tidak diberi misalnya pekerjaan terus membencinya, tidak, karena Allah, ya. Kebencian karena apa manusia itu dam tercela, tapi karena Allah tidak, ya. Saudaranya seperti kisahnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu membunuh siapa, ayahnya. Awalnya dalam keadaan kafir pun sana, ya. Atau Umar bin Khattab juga, Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf, ya, kisahnya wallahu alam bisaw, ya, melakukan kesyirikan, ya, berlepas diri bahkan membunuhnya, ya. Saya mereka takut, ya, membunuh bapaknya karena dia dosa, ya. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini apa? Ya, karena Allah mereka, bukan karena lainnya. Bukan ada tendensi-tendensi lain, tidak. Nah, Yajibu alaika an tu'adiya a'da'illahi. Naam. Ada Allahi wa an tuhibba awliya Allah. Ini wajib, ini hukumnya wajib bagi kita untuk memusuhi musuh-musuhnya Allah. An tu'adi ya, ada Allah, memusuhi musuhnya Allah azza wajalla. Ya. Wa an tuhibbal awliya Allah, dan mencintai wali-walinya Allah azza wajalla. Jangan di wali-wali songo, tidak. Kita mencintai mereka kalau benar-benar orang apa? Muslim, dan benar-benar tidak diagung-agungkan seperti itu ya. Saudara kita apa? Kaum muslimin yang soleh, kita cinta kepada mereka ya. Tentunya dengan apa? Didasari dengan ilmu ya. Wali songo wallahualam benar kejadiannya seperti itu, siapa? Sunan Kalijaga ya, yang berasal dari jaga kali, tidak sholat, tidak apalagi ya, jogo kali di situ, benar enggak tahu itu apakah ini wali ya kan, enggak seperti itu kalau wali. Jadi ya, maksud wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah azza wajalla ya, menjalankan perintah Allah, sholatnya ya dijaga, puasanya, hajinya, dan perkara-perkara lainnya. Kita cinta kepada mereka, saudara kita kaum muslimin ya, kita cinta kepada mereka karena Allah azza wajalla. Ya. Ini prinsip wala wal bara. Ya. Jangan terus saudaranya kita satu yang ngaji misalnya, saudara-saudara kita ngaji sama kita salafi, ya. Ada masalah sedikit terus ada gap-gapan. Itu masalah dunia, ya kan? Masalah dunia segera. Ya. Dan segera diselesaikan antum antar, kalau bisa detik itu kita selesaikan ya. Jangan diulur-ulur. Saudara kita masalahnya masalah apa mungkin ya, masalah jualan misalnya, jualan dengan sama modelnya, sama persis, jadi tanazuk perselisihan di antara antum ya, jualan sini bibit lele, sini bibit apa, kok laris teman saudara kita misalnya. Ya alhamdulillah, saudara kita laris. Nah, saling ta'awun ya. Masya Allah, kita tidak ada ya, kaum muslimin, saudara-saudara, jangan terus apa adanya saling tabaghut, membenci dan seterusnya. Masalah dunia segera diselesaikan ya. Ini benci ya, dan cinta karena Allah azza wajalla, bukan karena lainnya. Wa tuhibbu ma yuhibbuhullahu wa may yuhibbuhu. Nah. Dan kita mencintai dengan apa-apa yang Allah cintai, dan orang-orang yang Allah, dan Allah, dan apa, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yuhibbahu Allah ya. Wa tabghudu, dan membenci apa-apa yang Allah benci, dan orang-orang yang Allah membencinya. Hada makna qauluhu wal bara'atu minasyriki wa ahlih. Ini namanya bara', bara'ah dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berlepas diri kepada mereka yang benci kepada bara'. Ini tahdir kepada mereka ketika ada seorang laki-laki yang mentertawakan jenazah. Ketawain itu ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya tidak akan berbicara kepada kamu selamanya ya. Tahdir kepada mereka. Nah. Kemudian Abdullah bin Umar ya, ketika mendengar ada mereka mengingkari takdir ya. Wa kana fi akhirih man baki min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika di daerah Kufah kalau salah ya, ada seorang yaitu Ma'bad al bin Khalid al-Juhani Jadi menafikan takdir, tidak ada takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? Ya. Tidak ada takdir dan katanya wal amru unufun. Dan perkaranya itu unufun. Allah itu mengetahui ya sesuatu itu setelah terjadinya. Ya, ini amr apa? Unufun. Kata Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ahbiruhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bara'um minni, dan sungguhnya mereka berlepas diri dariku. Ya. Wallahi law kana li ahadihim mislu uhudin dhahaban wa anfaqahu fi sabilillah ma tuqbila minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Demi Allah, kalaulah seandainya mereka ya, salah seorang di antara mereka ya, memiliki satu gunung Uhud itu emas ya, maka mereka menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, tidak diterima oleh Allah, tidak akan diterima dengan dia menginfakkan apa? Gunung Uhud emasmu. Sampai mereka beriman dengan takdir Allah ya, baik yang baik maupun yang buruk. Ini adalah peringatan yang keras. Berlepas diri, barok ya. Ada pemikiran sesat ya, termasuk terbar majalah syariah, yaitu apa? Terorisme didukung. Sekarang banyak terorisme ya kan? Terorisme terselubung ya. Sudah anak-anak muda dijejali dengan apa? Pemikiran-pemikiran Khawar, itu pemerintah mukafir itu berhukum dengan hukum Pancasila. Nah, gitu kan. Tauhid itu. Ya. Itu halal darahnya, hartanya, ya. Nah, semuanya halal itu. Curi boleh. Nah, mulai sudah. Bahkan bapaknya juga dikafirkan. Ya di negara ada. Bapaknya dikafirkan, dibunuh bapaknya. Ya. Nah. Ini terjadi. Ya, nah, karena bapaknya apalagi tidak sholat, ya sudah mungkin ya, dikafir-kafirkan, bapak itu kafir. Innalillahi, ya seperti itu terjadi. Ya, ini perkara-perkara yang harus dipahamkan kepada kaum muslimin. Ya, mereka tidak tahu dulu PKI, sekarang tumbuh lagi, dimunculkan PKI seperti itu ganas. Ya, antum belum merasakan tahun 65, ya kan, belum kan? Belum dah, belum lahir kita mungkin. Ya, bagaimana pembunuhan yang sadis pada kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, ya ini ya apa? Ini akan muncul lagi misalnya. Sekarang terorisme ya, dibantu saudara kita tebar kaum muslimin dengan apa? Majalah terbar apa? Terorisme itu akan muncul nanti di Indonesia. Akan nanti muncul apa? Kalau tidak ditutup celah-celah itu. Ya, kaum muslimin terlelap dengan itu tadi, asyik dengan apa perbuatan medsosnya ya, melakukan gadgetnya itu tadi ya kan ya. Medsos ya, sibuk sana sibuk sini dengan medsosnya, dengan HP-nya dan seterusnya, kabar-kabar tidak jelas ya. Nah, ya, terlena dengan perkara-perkara dunia, lupa dengan perkara akhirnya, mudah ya, mudah apa, diadu dengan kaum muslimin lainnya. Jadi mereka tinggal tepuk tangan saja. Ya gitu. Kalau sudah lemah, ya seperti itu nanti kejadian. Ya. Naudzubillah ya. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga negeri kita ya, diberi keamanan ya. Mendoakan pemerintah kita diberikan solehan ya, dalam memimpin negara ini ya. Tidak sekedar presidennya, juga kita mendoakan kepada jajarannya kaum muslimin ya, doakan di apa sulusul lail, sepertiga malam kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ya, agar pemerintah kita diberikan kekokohan ya, dijauhkan dari apa pemikiran-pemikiran yang sesat ya. Nah, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang ya kan. Nah, di antara juga kita ta'awun antum untuk menebarkan apa majalah apa terorisme syariah ya. Mungkin di berbagai janjang pemerintahan dan seterusnya, pemerintahan mulai dari gubernur, bupati dan mungkin presidennya dan seterusnya ya, yang rendah RT, RW, kecamatan, kelurahan dan seterusnya, untuk sebarkan kepada mereka. Semoga dengan ini mereka akan menjadi tergugah kembali ya, mempelajari agama mereka ya, sehingga dengan demikian kita bisa ya beribadah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Sudah cukup ya? Sudah sekian. Cukup ya? Selesainya jam berapa? Pas ya? Nah, kita tutup dengan doa. InsyaAllah ada pertanyaan nanti tanyakan kepada asatidah yang lainnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.